Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sesungguhnya kebahagiaan yang akan diperoleh oleh seorang muslim dunia dan akhiratnya ketika dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari fitnah. Kita semua pada pagi ini hari Sabtu telah menjadi saksi dan mengetahui betapa kondisi masyarakat yang benar-benar sangat kritis kalau bahasa kedokterannya, di mana tanda-tanda hari kiamat sudah banyak bermunculan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan manusia terjelek ketika dia menjadi bagian dari tanda-tanda tersebut. Kita sebagiannya mungkin tidak ingin mendengar dan menyaksikan apa yang terjadi di masyarakat. Namun dengan sendirinya kita terdengar dari sekian tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah sebutkan, tentunya banyak sekali yang mungkin di masa-masa sekarang ini kita terdengar adalah mewabahnya minuman-minuman keras, khamar, seakan-akan menjadi minuman yang biasa dan mudah didapati dan mudah dikonsumsi. Dalam keadaan khamar ini, umul khaba'ith, minuman keras itu umul khaba'ith, induk dari segala kejian. Ini dari sekian tanda-tanda hari kiamat yang Rasul sebutkan adalah mewabahnya khamr. Yang kedua, perzinaan. Perzinahan dengan berbagai macam modus dan bentuknya, luar biasa, terkhusus dengan adanya media sosial dan berbagai macam bentuk alat elektronik, HP dan yang sejenisnya, betul-betul memiliki andil besar merusak akhlak dan fitrah kaum muslimin. Oleh karena itu, baru-baru ini terjadi dalam kurun sepekan ini kurang lebih, na'udzubillah min dzalik, yang telah ditangani oleh pemerintah kita, yaitu penculikan anak dan pemerkosaan di bawah umur, yang dinyatakan oleh pemerintah kita terbesar, kejadian kasus terbesar, dan masih banyak yang lain di mana ini bagian dari pertanda-tanda hari kiamat. Yang berikutnya adalah pembunuhan dengan cara yang batil. Jiwa tidak tahu kenapa dia terbunuh. Seseorang enggak tahu kenapa dia membunuh. Ini pun semua sudah mewabah. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang menimpa kepada mereka seputar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendahulukan syahwat ketimbang keriduan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian terpuruk kondisi masyarakat yang kita tadi terdengar. Tidak ada upaya untuk mendengar, namun terdengar. Karena itu ada di sekeliling kita. Kerusakan moral, akhlak pun juga demikian. Di sisi lain, maraknya aliran-aliran sesat dan pemikiran-pemikiran yang sesat yang terus dijajakan kepada umat Islam, kaum muslimin. Berbagai pemikiran, berbagai firqah, kelompok, aliran yang jauh melenceng dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari akwal para salafus saleh bermunculan, dan semua menawarkan diri. Syiahnya, paham Mu'tazilahnya yang mereka mengkultuskan akal, Khawarijnya, PKI-nya, dan berbagai macam bentuk aliran-aliran yang terus menggerogoti kaum muslimin. Sementara di sisi lain, Ahlus Sunnah Salafiyin difitnah dan dihujat habis-habisan oleh sekian pihak. Nah, ini semua mendorong agar diri kita benar-benar mencari bekal dan berbekal kekuatan di dua sisi. Kekuatan ilmiah dan kekuatan iman dan takwa untuk menepis dua fitnah itu. Dua fitnah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, Kata beliau rahimahullah, aslu kulli fitnatin amran. Aslu kulli fitnatin amran. Naam. Pangkal dari sekian fitnah atau seluruh fitnah dua perkara. Induk. Naam. Dari fitnah ini, semua fitnah yang ada itu dua perkara, yaitu kata beliau, fitnah yang pertama adalah taqdimur ra'i ala syara', mendahulukan akal pikiran seseorang ketimbang syar'i. Dan ini adalah fitnah syubhat. Ini adalah fitnah syubhat. Tadi aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat, dan berbagai macam bentuk firqah-firqah yang bermunculan. Yang kedua yaitu wal hawa. Naam. Alal aql. Yaitu hawa nafsu, syahwat. Yang diperturutkan. Fal awal, kata beliau, adalah fitnah syubhat. Wasani, syahwat. Di dua fitnah inilah syaitan terbesar, terbanyak menyesatkan umat manusia ini. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia itu masuk ke neraka lewat tiga pintu. Dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia masuk ke neraka itu, ke nar, lewat tiga pintu. Yang pertama, babus syubuhat. Bab asyubuhat. Pintu kerancuan dalam beragama kepada Allah SWT. Pemikiran sesat tadi, aliran sesat, firqa-firqa sesat. Allati turithu syakan fid din. Yang akan membuahkan, melahirkan orang itu ragu dalam agamanya. Kenapa ragu? Karena tidak ada prinsip di dalamnya yang kokoh untuk dijadikan sandaran. Mau bicara apa antum? Aliran yang ada, Khawarij, apa yang mereka sandarkan sebagai hujah atas pembenaran mereka? Apa? Tidak ada. Wong dari awalnya Rasul sudah menyatakan, saya khruju min di hadar rajul, akan keluar nanti dari keturunan punggung orang ini, ya khrujuna min ad-din kama yakhruju sah min ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana panah-panah meleset dari sasarannya. Itu asalnya ketika Dzul Khuwaisirah membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khawarij sudah seperti itu, apalagi ke bawahnya ya pasti sesat, enggak ada yang lain. Mau bicara apa sekarang? Mu'tazilah yang mereka mengkultuskan akal dengan cabang-cabangnya yang ada. Liberal dan yang semisalnya. Apa yang dibuat sandaran oleh mereka? Ayat yang mana? Hadis yang mana yang sahih yang dibuat sandaran oleh mereka? Tidak ada. Kalau Syiah jangan dibahas. Kalau Syiah bukan pembahasan Syiah. Kenapa dinyatakan bukan pembahasan Syiah? Jelas. Nah, Yahudi bencinya kepada Malaikat Jibril itu nemen. Sangat benci. Syiah juga demikian. Rafidah itu na'udzubillah bencinya ke Malaikat Jibril parah. Karena apa? Karena wahyu itu seharusnya turun kepada Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Ini ngatur siapa yang diatur oleh dia? Ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu dari sekian kesesatan yang ada pada Syiah Rafidhah. Karena pendirinya Yahudi. Maka aneh, ajaib gitu kalau ada yang membela dan mendukungnya. Dari sisi mana? Gak ada. Dan sekian aliran firqah yang ada ini terus merebah dan terus meracuni kaum muslimin dengan berbagai macam slogan dan berbagai macam tawaran yang mereka tawarkan. Nah, syubhat. Dakhalan nasun nar min thalathati abwabin. Yang pertama pun syubhat ini. Yang kedua, bab syahwat. Bab syahwat yang melahirkan seseorang itu ketika terkena fitnah syahwat ini, dia akan mendahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Larut di dalam urusan syahwatnya. Jatuh pada sekian kemaksiatan kepada Allah. Harta intinya yang dikejar oleh mereka, sehingga mereka terjatuh pada sekian maasi. Ini fitnah syahwat yang pada ujung-ujungnya lebih memilih fitnah syahwat ini ketimbang ibadah kepada Allah, ketimbang kecintaan kepada Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi budak dunia. Karena dia masuk pada kubangan yang Rasulullah sudah mengingatkan sekian abad yang lalu. Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat, kata Rasulullah, ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku harta ini. Tidak sedikit dari mereka dengan sebab harta saling membunuh. Tidak sedikit dengan sebab harta mereka berdusta, menipu, dan berbagai macam bentuk yang mereka lakukan. Demi apa? Dunia, syahwat. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah di dalam Ighathatul Lafan tadi. Adapun fitnah yang ketiga, yaitu pintu yang ketiga dari pernyataan Al-Qayyim tadi, kan yang kedua, yang pertama syubhat, kedua itu syahwat, ketiga babul ghadab, emosional yang tidak terkendali. Apa akibatnya? Apa buahnya? Ghadab, kemurkaan atau emosi yang tidak terkendali ini, itu yurithu udwan baina khalqi, akan melahirkan permusuhan sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Makanya Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, laisa asyadidu, laisa asyadidu bisur'ah, walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dikatakan pemberani, orang yang dikatakan kuat, bukan menang dalam pergulatan, perkelahian, bukan. Yang dikatakan pemberani dan kuat, ketika dia mampu menahan emosinya ketika sedang dia meluap. Ngeri ya ikhwan. Makanya ketika datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah auzini, ya Rasulullah nasihat aku, kata Rasulullah, la taghdab, jangan kamu marah. Ya Rasulullah auzini, ya Rasulullah nasihat aku, la taghdab. Faraddada mir, Rasulullah ulang-ulang terus, la taghdab. Naam. Kata beliau rahimahullah, fa fitnatu syubhat tudfa'u bil yaqin. Naam. Fitnah syubhat itu bisa dikanter dengan yakin. Dengan yakin. Ilmu kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini obatnya, ini penawarnya. Sehingga seorang muslim wajib fardhu ain hukumnya untuk musallah, untuk bersenjatakan ilmiah ini. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf perselisihan dari kalangan para ulama ahlu sunnah. Akan wajibnya menuntut ilmu syar'i. Tidak ada khilaf. Naam. Oleh karenanya, kekuatan ilmiah yang dimiliki oleh seorang muslim, ketika dia benar-benar upaya untuk memahami Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa yang telah difahami oleh Salaful Ummah, berarti dia telah berusaha untuk mengkanter dan menjauhkan diri dari syubhat tadi. Jika tidak bersenjatakan tiga poin ini, dia akan jatuh pada pintu syubhat tadi. Mereka dari firqah-firqah yang ada, aliran-aliran yang ada, ini semua mengakui dan mengumandangkan bahwa diri mereka itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang berani dari mereka menyatakan kami akan tolak Al-Quran, kami tidak akan berhukum dengan Al-Quran, kami akan buang Al-Quran, demi kebahagiaan dunia akhirat kami. Tidak ada yang demikian. Atau khawaritnya, mu'tazilahnya, sufinya dan yang lainnya. Tidak ada. Semua pada mengaku di atas Al-Quran. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Mereka faham tentang Al-Quran itu adalah pedoman hidup, kebahagiaan dunia akhirat, dan sumber hukum. Faham mereka. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan apa? Bahwa seseorang ketika benar-benar faham Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka Allah akan jamin takaffalallahu azza wa jal, Allah akan menjamin bagi orang muslim tadi yang faham Al-Quran dan mengamalkan kandungannya dengan benar dari kesesatan di dunia dan kecelakaan di akhirat, dijamin oleh Allah. Tidak akan sesat dia di dunianya dan tidak akan celaka di akhiratnya. Ketika dia apa? Memahami, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kepada Rasul itu bukti dia taat kepada Allah. Yang dijadikan oleh Rasul, oleh Allah, bahwa Rasulullah itu ditaati agar masuk surga, jannah. Yang bermaksiat mengingkari, enggak mau masuk surga. Sudah dua poin, Al-Quran tadi dan sunnah. Man ato'ani faqad ato'allah, kata Rasul. Barang siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia bermaksiat kepada Allah. Naam. Dan masih banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang wajibnya taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Perintah Allah, wahai orang beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Kalau kalian ikuti Rasul, pasti dapat hidayah. Dan masih sekian ayat yang lain. Al-Quran, sunnah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih pula, kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah, kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang enggan masuk jannah, yang enggak mau masuk jannah. Ditanya Rasulullah SAW, kila maman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Disebutkan oleh Rasul, adakah yang enggan masuk jannah? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhulal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah. Dan yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk jannah. Nah, Rasul diutus oleh Allah untuk ditaati, bukan untuk diselisihi. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dua poin sudah, Al-Quran, sunnah. Dan masih ada ayat atau hadis, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Masih banyak. Nah, demikian Rasul menyebutkan, Al-Quranu hujjatun laka aw alaik, Al-Quran itu akan membela kamu nanti di hari kiamat atau menjadi bumerang bagi kamu. Akan membela kamu, kata Rasulullah SAW, ketika dipelajari, dibaca, dan diamalkan kandungannya, dan akan menjadi bumerang bagi kamu ketika Al-Quran tidak dibaca, tidak dipelajari, dan tidak diamalkan kandungannya. Wal'iyadzu billah. Naam. Ya, ketika ashabur rasul sebagai tolak ukur di dalam memahami, menjalani, mengimani Al-Quran dan Sunnah ini adalah mereka yang sudah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sendiri yang menjadikan bahwa keimanan yang ada pada para sahabat tersebut merupakan tolak ukur akan benarnya iman mereka untuk seluruh umat manusia. Dan berpalingnya tidak mau beriman dan mengamalkan dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat, bukti akan berpalingnya dia dari al-haq. Terlalu banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan wajibnya kita mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dalam beragama kepada Allah, dan celaka sesatnya bagi mereka yang tidak mau mengikuti yang prinsip yang ketiga ini. Apa kata mereka di era sesat? Al-Quran wa sunnah, Al-Quran wa sunnah, ala fahmiman, ala fahmiman. Mereka orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang aliran sesat yang lain itu, ahlul bidah yang lain itu, bukan menyebut Al-Quran, menyebut hadis, menyebut hadis mereka. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Mau kisah? Nah, biar antum tahu bahwa mereka itu pakai ayat untuk mendukung kesesatan mereka. Ada salah seorang ikhwah, dia ini mau ngontrak rumah. Mau ngontrak rumah. Lihat rumahnya cocok, bagus. Kemudian harga juga cocok. Nah, dalam kemampuan hubungi ini, kan begitu. Datangi orangnya. Sampai di rumahnya, ternyata ikhwah ini melihat, ternyata orang ini orang yang keliling kemana-mana itu, grupnya itu, yang sering meninggalkan anak istri. Aduh. Nah, orang ini tahu, melihat ikhwah ini juga kaget, dikira sama. Langsung ngomong dengan PD-nya. Kita sama. Apa yang sama? Oh, baju kita ini sama. Bayangkan antum. Agar tidak ruwet dan urusannya saya menyewa rumah cepat jadi, putus sama ikhwan. Kita mau ngontrak rumahnya. Oh iya iya. Nah, sampai maksa ini. Si orang punya rumah maksa. Maksa untuk diskusi. Gitu loh. Ikhwan sudah menghindar ini. Wis, pokoknya selesai tanda tangan, selesai gitu loh. Setelah itu fadol. Ini enggak, ditahan. Saya mau tanya sama bapak, kata dia. Kayak ikhwan tadi. Di Al-Quran, coba bayangkan, di Al-Quran loh, ayat mana yang membenarkan kelompok kami? Bayangkan, ayat mana dalilnya kami ini adalah pewaris para nabi? Ya, kalau Iwan, tidak ada pak, nggak tahu kan? Iwan jawab, tidak ada. Tidak ada yang menyatakan aliran seperti Bapak ini adalah pewaris para nabi. Tidak ada. Kata dia. Ah, gak tahu kan? Gak paham. Nah terus menurut Bapak yang mana? Ada di ayat. Mana Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Kenapa astagfirullah? Ya astagfirullah Pak. Na'udzubillah min dzalik kata. Nah gampang Pak. Anu gini gini gini sudah. Kita adu aja dulu. Tanda tangan dulu nanti urusannya kan batal panjang gitu loh. Sudah cocok ini. Pak DP dulu Pak ya. Oh iya. Nanti kita lanjut lagi kata dia. Wah masih anu. Masih ini. DP separuh. Kalau tidak waktu 6 juta. Di 12 juta 2 tahun. Dikasih kwitansi. Tanda tangan. Oh enggak usah kata ikhwannya. Loh kenapa enggak usah? Loh kan pewaris para nabi. Wah hebat kamu. Percaya sekali sama saya katanya. Pewaris para nabi masa mau dusta? Pewaris para nabi masa mau dusta mau nipu orang? Enggak mungkin kan pewaris para nabi. Dan pewaris para nabi tidak boleh emosian. Nah, kata ikhwan ini. Maksudnya ya ketika di diskusi nanti masalah agama nanti kalau sudah lunas ya, dilanjutkan diskusi ini. Nah, dan tidak boleh emosi. Oh kami dididik untuk tidak emosi kata dia. Ya, ya her. Nah, nanti kita akan kasih bekal dan sangu yang tebel. Tahu sangu? Yang tebel untuk Bapak siap, siap. Nah, dan tidak boleh emosi. Siap. Selesai. Nah, sampai pada akhirnya pembayaran lunas. Nah, agar tidak panjang-panjang, silakan Bapak lihat rumahnya sudah seperti apa sekarang. Nah, nanti diskusinya di sana. Oh iya. Dan tidak boleh emosi. Ya. Penting. Wow, disiapkan sudah. Qaulul baligh fit tahdzir an jam'i tabligh. Pokoknya urusan wadza siap sama ikhwan ini. Nah, buku-buku siapkan semua untuk membantah bahwa ini sesat gitu loh. Subhanallah, ke sana sekaligus nyebarkan undangan anaknya mau nikah. Masuk rumah kancing pintu. Nah sekarang waktunya diskusi. Oh enggak. Kita ada perlu. Melihatkan kita banyak sekali itu. Nah kita sekarang diskusi dan ini sudah terkunci pintunya. Nah. Oh enggak bisa saya masih ada acara ini. Oh hasil enggak mau. Enggak boleh emosi. Oh enggak anu. Pulang. Enggak mau. Nah. Walhasil itu contoh. Contoh, kalau ngawur, lah itu kalau Al-Quran dan Sunnah dibahami, jadi kayak gitu jadinya. Nah. Ada jenazah. Jenazah diumumkan di depan, mau berangkat ke kuburan itu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Rasul menyatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Hadits sahih akhi. Talqin dituntun orang-orang yang mau mati itu dengan bacaan La ilaha illallah. Apa kata dia? Rasul menyatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, yaitu iringi jenazah ini ke kuburan dengan bacaan La ilaha illallah. Ayo. Hadis sahih. Nah, jadi rusak gitu loh, rusak. Jadi ruwet. Agama kalau sampai salah di dalam memahaminya. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian kondisi mereka. Ayat hadis yang dipakai cuman tidak pada tempatnya atau salah di dalam menerapkan. Dikarenakan apa? Tadi itu. Oh, Rasulullah Allah menyatakan Al-Qur'an, fa in amanu bimifli ma amantum bihi faqadih tadau fa in tawallau fa innahum fi syiqaq. Kalaulah mereka, kata Allah, orang-orang musyrik zaman dulu, fa in amanu, jikalau orang-orang musyrik itu mau beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti kalian, siapa kalian? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman, seperti kalian beriman, pasti mereka dapat hidayah, kata Allah. Karena mereka berpaling, tidak mau beriman seperti imannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum fi syiqaq, mereka berpecah belah. Mau diartikan apa ayat ini? Akibat tidak mau beriman seperti imannya sahabat kayak gini, pecah belah mereka. Centang perenang, rusak, hancur. Nah, makanya kata Syalbani rahimahullah ketika beliau membantah Hizbut Tahrir dengan tema Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Nah, disebutkan di situ semua firqah, semua aliran sakte itu yad'una bil kitabi was sunnah. Mereka pada mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mau mengaku dan meyakini prinsip yang ketiga, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka sesatlah mereka. Setiap aliran atau firqah yang tidak mau kembali kepada sahabat Rasul dan tabi'in wa man tabi'in bi ihsanil yaumiddin, akan sesat mereka. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, ancamannya berat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ancamannya berat bagi yang meninggalkan dan tidak mau mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Wa man yushatikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Enggak main-main, ikhwan. Barang siapa yang yushakikir rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yushakik itu maknanya yukhalif. Barang siapa yang menyelisih rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tahu dia, setelah faham dia, setelah jelas dia tentang wajibnya taat rasul, haramnya menyelisih rasul, kemudian wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, mengikuti jalannya selain jalannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami ceproskan ke jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi yang menyelisih rasul dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa mereka? Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin ba'da tamassuku biha. Kata, wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ala ru'usuhum, mereka adalah ashabur rasul, di atas pimpinan mereka adalah, pengemuka mereka adalah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Perintah dari Allah dan rasulnya, perintah dari Allah dan rasulnya, ya ikhwan. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka prinsip ini jangan sampai ditinggalkan dan diremehkan. Prinsip beriman, beramal memahami Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Untuk apa? Untuk mengkanter dan menghindar, menjauh dari fitnah syubhat. Naam. Demikian pula kata beliau, wa fitnah syahwat tutfa'u bisabr. Naam. Fitnah syahwat itu bisa dikanter dengan apa? Dengan sabar. Coba antum bayangkan. Ungkapan yang sederhana sabar ini. Naam. Tapi memiliki porsi yang besar dalam Islam. Naam. Memiliki apa? Porsi yang besar dalam Islam. Wa ma utiya ahadun khair wa awsa minas sabr, kata Rasul. Tidak ada yang merupakan pemberian dari Allah kepada seseorang yang jauh lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Oleh karena itu Allah berfirman Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhiratnya atas kalian, kata Allah. Dengan sebab apa? Bima sabartum. Dengan sebab kalian sabar waktu di dunianya itu. Pahala, kata saya dari Allah, pahala yang besar, ganjaran yang besar yang diperoleh kelak di hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa? Bagi kalian yang sabar ketika di dunia. Syari ikhwan. Kata Fudzal bin Iyad rahimahullah tentang ayat ini, sabaru ala ma umiru bih. Sabaru amma nuhu anhu. Naam. Dalam kitab Iddatus Sabirin, Fudzal bin Iyad menyebutkan tentang tafsir ayat tersebut, salamun alaikum bima sabartum adalah mereka sabar, istiqomah, dan terus di atas apa yang Allah perintah kepada dia. Meniti perintah Allah, menjalani perintah Allah dan Rasulnya, sabar di atas itu. Dan mereka sabar ketika menjauh maksiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Apa buahnya? Salamun alaikum. Pahala dan surga atas kalian, jannah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan pahala bagi mereka tanpa hisab, tanpa hitung, perhitungan sekehendak Allah. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Allah penuhi pahala mereka itu tanpa hisab. Siapa? Orang-orang yang sabar. Sabar ketika menjalani taat kepada Allah, sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kembali kepada pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, walidzalika ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala imamatad din manutatun bihadin al-amrain. Oleh karena itu Allah jadikan kepemimpinan dalam agama ini tolak ukurnya di dua, porosnya, sumbernya di dua perkara ini. Nah. Maka Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma